diriku kurang menyenangkan. Tiada bisa berbasa-basi walau di depannya. Aku tumbuh dari lingkungan seadanya. Kamu tumbuh dari lingkungan yang mewah.